إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali talabul ilmi, mencari ilmu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca kitab Lumatul Itiqad Al-Hadi Ila Sabil Rasyad, sari dan inti akidah yang menunjukkan atau yang menunjuki manusia menuju jalan yang lurus. Kitab ini wahai kaum muslimin adalah secara umum berbicara permasalahan keyakinan akidah. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini akan menjadi benar keyakinan kita dan menjadi kokoh serta menjadi kuat, karena memang yang namanya akidah itu adalah dasar yang akan memunculkan amal. Akidah itu adalah dasar yang akan memunculkan amal. Kalau akidahnya baik sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadith, maka amalannya pun akan menjadi baik. Tetapi kalau keyakinan yang ada dalam hati itu menyimpang, maka amalannya akan muncul pun sebuah amalan yang menyimpang juga. Hal itu seperti disebutkan dalam syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah adalah segumpal darah. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi ala wahyal qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya, seluruh perbuatan tingkah lakunya akan baik. Wa idza fasadat, namun apabila segumpal darah itu rusak, maka akan rusak pula anggota tubuhnya dan perangai perbuatan anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Para ulama menyebutkan dalam menerangkan hadis ini, hati itu adalah bagaikan seperti amir, pemimpin. Anggota tubuh ini adalah makmur, yakni yang dipimpin. Hati itu adalah pemimpin, anggota tubuh ini adalah yang dipimpin. Atau dengan kalimat lain, hati adalah rais, komando, pusat komando manusia dalam kalbu. Adapun anggota badan ini adalah yang dikomando. Tangan mau berbuat apa, ini sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Mulut, lisan mau berbicara kalimat apa, itu juga tergantung komando yang ada dalam hatinya. Kalau hatinya baik, akan muncul ucapan dan perbuatan yang baik. Tetapi kalau hatinya hati yang jelek, maka akan muncul perbuatan yang jelek pula. Misal mamanya, seorang yang hatinya terdidik untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, terdidik taat dengan ilmu agama yang dikaji, dengan membaca Al-Quran dan mengerti tafsirnya, terdidik jiwa ini untuk mentaati perintah Allah Azza wa Jal, maka itu pun akan membawa anggota tubuh untuk taat kepada Allah. Misal sholat lima waktu, mudah bagi dia melakukan sholat lima waktu dan dilakukan dengan berjamaah. Karena apa? Hatinya sudah terdidik. Tetapi bagi mereka yang hatinya tidak terdidik taat, ya, tidak mendapatkan ilmu kewajiban mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sholat bagi orang yang seperti itu akan terasa berat. Terasa apa? Berat. Lebih berat daripada kerja seharian. Itu. Sholat padahal paling berapa menit, wudu memakai pakaian yang rapi ringan, kemudian berangkat ke masjid sholat berjamaah, gampang ringan, tetapi terasa berat bagi banyak manusia. Buktinya ya mereka tidak melakukan. Kalau ringan bagi mereka, ya mereka akan bisa melakukan. Ternyata tidak. Kenapa? Wa'alaikum muslimin. Karena itu faktor hati. Hatinya belum terdidik. Demikian pula wa'alaikum muslimin. Kalau jiwa seseorang terbiasa melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, judi atau minum-minuman keras, narkoba, hubungan bebas, lagi perempuan, jiwanya kotor, ngeres, pikirannya kepada kemaksiatan terus, maka itu pun akan terlahir dalam kehidupan sehari-hari. Omongannya ya kotor, perbuatannya ya maksiat, kehidupannya yang penuh dengan dosa. Ini menunjukkan hati itu adalah pusat. Anggota badan hanya mengikuti saja. Sehingga pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akidah itu penting. Karena benarnya akidah akan membawa pada benarnya amaliyah. Salahnya akidah akan menjerumuskan orang pada perbuatan yang mungkar dan salah juga. Karena itu kaum muslimin, dalam pembahasan kita dalam kitab Lumatul I'tiqad ini, sedikit demi sedikit kita mengkaji perihal akidah yang ada dalam agama kita. Terutama kitab ini berbicara masalah asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau kita dalam memahami asma wa sifat benar, maka kita akan bisa mengerti tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik dan benar. Tetapi kalau ilmu akidah yang berbicara tentang asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini menyimpang, maka pengertian kita tentang Allah pun akan menyimpang. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ma'rifatullah wa ikhwan muslimin, ini adalah bidang ilmu yang terbesar di alam semesta ini. Mengenal tentang kebesaran Allah, mengenal tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ilmu terbesar. Sebagaimana keterangannya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Al-Qaidul Muthla di awal-awal, bahwa ilmu itu sisi keutamaannya dilihat dari sisi ilmu itu berbicara tentang apa. Kalau ilmu itu berbicara masalah pertanian, peternakan, ya itu adalah ukurannya berbicara masalah peternakan, pertanian. Kalau ilmu itu berbicara masalah kesehatan manusia, maka itu lebih utama tentunya. Kalau itu berbicara masalah bidang ilmu saraf atau ilmu jantung, ilmu hati, ini tentunya lebih mulia lagi, spesialis. Ilmu itu tergantung berbicara dalam bidang apa. Berbicara dalam bidang bengkel motor, ya ukuran bengkel motor, Pak. Ya, tidak disamakan dengan bengkel manusia, rumah sakit. Demikian pula berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bidang ilmu yang paling besar. Karena yang dibicarakan dalam bidang ilmu ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin, sehingga pada kesempatan talim-talim kita insyaallah mudah-mudahan bisa nanti kita selalu membaca kitab ini. Yang akan kita kaji di tempat ini adalah Lum'atul Itiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh hadirin. Kitab ini membahas tentang intisari akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah yang diajarkan dalam Al-Quran dan diajarkan dalam As-Sunnah. Kita masuk ke dalam kitab ini. Yang kita baca sedikit nanti adalah keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di awal kitab ini wahai kaum muslimin terdapat beberapa kaidah penting yang berkaitan dengan asma dan as-sifat. Kita akan membaca kaidah sebelum kita masuk kepada materi mengenal Allah Azza wa Jal, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita akan masuk dulu kepada kaidah-kaidah penting dalam membaca ilmu yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Perlu kita tahu ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaidah ini sangat penting. Karena apa? Kalau kita berbicara al-asma wa sifat tanpa tahu kaidah yang benar, itu akan salah. Contohnya, saya sebutkan contoh wahai kaum muslimin supaya hadirin bisa memahami betapa pentingnya ini. Umpamanya kita berbicara masalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang suka bersuci, ya, orang yang suka bertaubat dan orang yang suka bersuci, Allah mencintainya. Kalimat mencintai ini wahai kaum muslimin terdapat pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tanpa kita menyerupakannya dengan sifat yang ada pada manusia. Allah mencintai, kita juga mencintai. Berarti sama ya Allah dengan kita, sama-sama memiliki sifat mencintai? Jawabannya adalah tidak. Mencintai pada Allah Azza wa Jal berbeda dengan yang ada pada makhluknya. Demikian pula sifat yang lainnya. Allah memiliki sifat wajah, dan meyakini Pak. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini. Dan akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Allah memiliki wajah. Apa yang terbesit dalam benak kita, wahai kaum muslimin? Allah punya wajah. Apa yang terbesit di benak kita? Yang terbesit di benak kita adalah manusia juga punya wajah. Berarti sama antara wajah Allah dengan wajah manusia. Ini pemahaman yang salah. Anda belum tahu kaidah dalam memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini dia. Kaidahnya dalam hal ini adalah kita meyakini Allah memiliki wajah. Manusia memiliki wajah. Tetapi harus kita imani seperti Allah sebutkan. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Laisa kamitslihi syai'un. Wahuwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Dan dia maha melihat, yaitu Allah maha melihat dan maha mendengar. Atau maha mendengar lagi maha melihat. Artinya, Allah maha mendengar, Allah melihat, manusia mendengar, manusia juga melihat. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk menyamakannya. Allah punya wajah, manusia juga punya wajah. Kita meyakininya. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk menyerupakan antara wajah Allah dengan wajah manusia. Kita meyakini Allah memiliki tangan. Manusia juga memiliki tangan. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk menyerupakan tangan Allah dengan tangannya manusia. Begitu seterusnya. Ini kaidah. Karena kalau kita tidak belajar kaidah ini, di saat kita membaca nama-nama Allah, di saat kita membaca sifat-sifat Allah, akan terbesit pertama kali penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Ini. Kalau seandainya ada di antara hadirin mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, tetapi juga tidak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah, dia akan jatuh pada menolak asma dan sifat. Saya tidak percaya Allah sama dengan makhluk. Masa Allah punya wajah, manusia punya wajah, enggak serupa. Terus bagaimana? Manusia enggak punya wajah? Oh, manusia punya wajah. Berarti Allah tidak punya wajah. Ini salah. Karena dia mengingkari ayat Allah Azza wa Jal yang menyebutkan Allah memiliki wajah. Menetapkannya dengan menyerupakan dengan wajah manusia salah. Menolak sifat wajah bagi Allah. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan ini juga salah. Kenapa salah? Karena dia tidak sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diajarkan hal ini oleh para ulama kita. Yang benar dalam hal ini adalah kita meyakini sesuai yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Allah Maha Rahman, Maha Pemurah. Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah Maha Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Semuanya ditetapkan nama-nama tersebut tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada manusia, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dan kita tidak berani menolak karena ayat-ayat tersebut terdapat dalam Al-Quran. Sifat-sifat tersebut terdapat dalam hadis Nabi. Masa kita menolaknya? Kita tetap meyakini sesuai yang ada dalam dua nas itu. Al-Qur'annya dan juga al-hadisnya. Terus bagaimana kita menyamakan dengan manusia? Tidak boleh. Terus bagaimana? Jangan kamu tanyakan bagaimananya bentuk wajah Allah, bagaimananya tangan Allah. Jangan pula kau menggambarkan atau memisalkan. Tetapi kita mengatakan Allah punya wajah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sebagai Khalik, berbeda dengan makhluk. Allah memiliki sifat kudroh, mampu. Manusia juga memiliki sifat apa? Mampu. Tetapi kemampuan Allah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaannya. Tidak seperti kemampuan manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan. Allah Maha sempurna. Maka wajahnya, kalau ditanya bagaimana wajah Allah, wallahu alam bagaimananya. Tetapi kita yakin Allah punya wajah. Kenapa kita yakin? Karena Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita Allah punya wajah. Tapi kalau ditanya bagaimana wajah Allah, tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak memberitahukan bagaimananya. Allah tidak memberitahukan seperti apanya. Dan itu adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang penting kita meyakini. Memangnya ada yang protes. Masa kita meyakini Allah punya wajah, tapi gak bisa menggambarkan wajahnya kayak apa? Jawabannya adalah, karena tidak ada berita dari Allah. Dan tidak ada berita dari Nabi tentang bagaimananya wajah Allah. Jangan kamu bicara tentang hal itu. Ini urusan agama. Berhentilah sesuai dengan nas. Dan jangan kamu melebihi nas tersebut. Bisa dipahami hadirin? Nah, ini pelajaran penting, Pak. Mungkin orang mengatakan ini mungkin abot materi ini. Ding angel teman dipahami. Tidak mengapa. Satu kali, dua kali, lima kali, sepuluh kali. Mungkin nanti pada taklim kita hitungan ke sepuluh. Jenengan baru paham. Oh, kayak gue ya. Tidak masalah. Karena memang taklim ini, waikum muslimin, butuh waktu yang panjang dan berulang kali. Supaya orang itu bisa paham dengan baik dan benar tentang permasalahan asma wa sifat. Sehingga kalau antum kau nanti masih bingung, jangan putus asa. Besok lagi, datang lagi, datang lagi. Ilmu ini wahai kaum muslimin terbesar di alam semesta. Kalau anda tidak paham permasalahan ini, sangat rugi. Sangat rugi. Ilmu ini ilmu terbesar berkaitan dengan zat yang maha agung. Dan ilmu ini wahai kaum muslimin, kalau sampai salah, anda pasti sesat, dolal. Dan kesesatan dalam bidang asma sifat bisa menyebabkan kekufuran atau bahkan bisa menyebabkan kesyirikan minimalnya sebagai ahlul bid'ah. Fadhi ikhwan, ini ilmu penting, cuman memang mandan abot. Abot ulimahami. Nah, sebelum kita lanjutkan, adakah yang tidak paham dengan apa yang tadi saya sampaikan? Ada yang belum paham apa? Tidak masalah. Dan nunggu nanti ketika mau azan baru tanya. Tidak perlu. Tanya sekarang. Saya belum paham. Tidak masalah. Ilmu ini memang berat, Pak. Tetapi ringan. Awalnya berat. Ingat orang paham-paham. Kau nak paham itu lebih ringan, Pak. Ya. Maka kaum muslimin rahimani wal jami'an. Dalam hal ini. Antum kalau nanti belajar terus tentang ini akan tahu. Bahwa mayoritas ahlul bid'ah manapun jatuh pada kesesatan bidang asma wa sifat. Semua ahlul bid'ah jatuh pada bidang ini. Mu'tazilah jatuh pada bidang ini. Jabriyah, Jahmiyah masuk pada kesalahan dalam perkara asma sifat. Murji'ahnya, Syiahnya, Qadariyahnya, semuanya jatuh pada permasalahan asma sifat. sufinya, syariahnya, maturidiannya jatuh pada perkara asma wa sifat. Dan yang benar adalah pemahaman ahlu sunnati wal jamaah dalam pembahasan al-asma wa sifat. Rugi kalau kita hidup di dunia ini belum paham asma wa sifat. Umumannya dengan seumur pirasiki 45 tahun belum paham asma sifat, rugi betul bang. 45 tahun urip nang dunia tidak paham asma sifat, sing dipahami apa? Gawe umah, tukang sing ya. Atau dia memahami tentang teknik membangun jembatan yang nilainya 3M. Yang kayak gitu-gitu kamu aja pelajari serang jelimet detail dengan rumus dan sebagainya, asma sifat Anda enggak bisa. Rugi betul, Pak. Karena pertanyaan pertama di alam kubur, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Tanpa kita tahu al-asma wa sifat dengan baik dan benar, tidak akan bisa kita menjawab. Masa akan dijawab pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu? Jawabannya adalah bikin jembatan itu pakai semen, besi. Apa itu jawabannya, Pak? Ya tidak. Siapa Rabbmu? Cara bercocok tanam lombok karena harganya mahal. Ya tidak. Bukan itu jawabannya. Jadi kalau ilmu kayak gitu aja antum paham, semangat dalam belajar butuh waktu sekian tahun dan biaya yang mahal, ternyata ilmu tentang asma sifat Anda tidak tertarik, ini sebuah kerugian besar. Bisa dipahami hadirin? Nah. Sehingga marilah kita bersemangat di dalam pembahasan ini. Pembahasan ini saya bikin singkat. Ya, bikin singkat dan padat. Tidak terlalu banyak waktu insyaAllah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, qawaidu hamatin fil asma'i wa sifat. Berikut ini ada beberapa kaidah-kaidah penting dalam pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kaidah yang pertama, fil wajibi nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatihi. Kaidah yang pertama berkaitan tentang sikap yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam menyikapi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sikap kita bagaimana dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah? Al-Quran itu bahasa apa, Pak? Indonesia apa Arab? Hah? Bahasa Arab. Hadis meniko bahasa apa, Pak? Arab. Maka dalam menyikapi nas-nas tersebut yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam As-Sunnah, disikapi sesuai dengan apa yang tertera di dalam nas-nas tersebut. Sesuai yang ada. Allah berfirman apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, Allah itu esa. Allah itu adalah tempat untuk bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu setingkat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka ayat ini diterjemahkan sesuai apa yang ada di dalam lafaz kata-katanya. Ya. Ini kaidah pertama. Wajib untuk diterjemahkan sesuai yang ada di dalam nas-nas itu. Kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Bagaimana cara memahami pertama kali? Tetapkanlah nas-nas itu sesuai dengan apa yang tertera di situ. Segala puji bagi Allah. Allah itu adalah Rabb alam semesta. Yakini. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Malik Yaumiddin. Allah itu adalah rajanya hari kiamat. Begitu seterusnya wa kaum muslimin rahiman jami'an. Ini ilmu. Sehingga tidaklah boleh bagi kita untuk menerjemahkan kepada terjemahan yang lain kecuali ada dalil yang menafsirkan kepada makna yang lain. Aslinya sesuai yang tertera. Apalagi dalam pembahasan asma wa sifat, tidak ada kemampuan bagi kita kecuali meyakini yang tertera di situ. Kecuali apa yang disebutkan di dalam ayat dan hadis tersebut. Gak bisa bagi kita untuk mengatakan, oh bukan begini, oh bukan begitu, oh begini, oh begini. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah kecuali melalui ayat. Kita tidak akan bisa mengenal Allah kecuali melalui ayat Al-Quran wal hadis. Ini dia. Tidak bisa mengenal Allah hanya semata dengan perasaan dan pikiran. Dari mana kita mengenal Allah? Melalui perasaan dan pikiran. Hanya melalui wahyu wa kaum muslimin. Dan ketika wahyu berbicara, maka kita meyakini sesuai yang tertera di situ. Misal umpamanya seperti yang akan kita baca di dalam ayat-ayat yang akan datang. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua telapak tangan Allah keduanya terbuka dan Allah memberikan rizki bagaimana caranya dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan ke sini cara menerapkan ayat ini. Ayat ini ayat kaum muslimin diterapkan sesuai dengan yang tertera. Alasannya kita tidak memiliki kemampuan untuk menolak ayat ini. Ilmu apa yang bisa menolak ayat ini kaum muslimin? Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka. Allah memberikan infak, memberikan rizki kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Antum sudah paham ayat ini terjemahnya? Antum perhatikan ke sini. Jangan ada yang tidur. Ini serius, Pak. Allah sampai jenengan salah paham, bahaya. Saya contohkan. Makna kalimat kedua tangannya terbuka. Apa yang terbesit di otak jenengan? Apa yang terbesit dalam jiwa jenengan? Seperti ini. Hah? Apa seperti ini? Halo? Ada orang? Saya bertanya apa yang terbesit? Seperti ini. Iya. Kedua tangan terbuka. Kita terjemahkan sesuai yang ada. Bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka. Mabsutotan terbuka. Ini adalah bantahannya Allah kepada kaum Yahudi yang mereka mengatakan hula bal yada apa hulat aidihim walu'ini bima qalu yadullahi maghlulah, kata mereka tangan Allah itu terbelenggu. Ini orang-orang Yahudi. Maka Allah murka kepada mereka, hulat aidihim, terbelenggu tangan-tangan mereka, walu'ini bima qalu, dan mereka dikutuk oleh Allah dengan sebab ucapan itu. Bahkan Allah kemudian mengatakan, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka. Terjemahan kita sesuai yang ada. Tetapi ingat, anak tadi mengatakan seperti ini. Terbuka. Ini makna yang ada. Tetapi ingat, ya kaum muslimin, kita tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia. Tidak boleh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, tangannya memiliki kesempurnaan. Seperti apakah, apakah seperti balung tulang daging? Wallahu a'lam. Tidak boleh bagi kita untuk menyerupakan dengan makhluknya. Tetapi makna kalimat kedua tangan Allah terbuka, paham. Kita paham terbuka itu apa? Paham. Tetapi kita tidak boleh menggambarkannya, membayangkannya, atau bertanya, seperti apa sih tangannya Allah? Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Begitulah wahai kaum muslimin cara kita memahaminya. Dan ini pemahaman yang benar dalam perihal al-asma wa sifat. Kalau kita mau memaksakan diri, saya enggak puas dengan keterangan ini. Masa iya tangan kok bukan tangan seperti ini? Ya terus tangan yang kayak apa? Tangannya kayak ini tangan. Ana sikute, ana lengene, ana jarine aran ruas, ada kuku. Saya enggak puas kalau seperti itu caranya. Kita katakan, ya wahai mas, karena kita yakin ini bukan ikhwan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah enggak nentang, Pak. Mas, jenengan enggak percaya Allah punya tangan. Percaya kalau boleh menyerupakan dengan tangan manusia. Kita sekarang mengatakan, tangan itu bukan hanya orang yang punya. Monyet punya tangan, kanguru punya tangan, apalagi yang punya tangan, Pak? Jangkrik punya tangan enggak? Mungkin punya. Lah buat nyekel itunya sih, Pak. Kepiting punya tangan, kepiting? Capitnya. Apakah semua tangan hewan-hewan itu serupa? Hah? Tidak. Maka kenapa kita harus memaksakan diri menerjemahkan tangan Allah dengan tangan kita? Padahal Allah sendiri telah memberitahukan, Allah yang memberitahukan, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama. Allah sebutkan hal itu. Di sisi lain Allah sebutkan Allah punya tangan. Berarti yang dimaukan Allah, kita meyakini Allah punya tangan. Kedua tangannya terbuka tanpa kita menyamakan dengan kedua tangan manusia. Bagaimananya? Wallahu a'lam bisawab. Karena ilmu tentang bagaimananya tidak ada satupun yang tahu. Karena apa? Tidak ada yang sama. Kalau seandainya ada yang sama, kita akan bisa mengarang-arang, ya, mengarang-arang, menduga-duga karena ada yang semisal. Tapi karena nggak ada yang sama, ya sudah, ilmu tentang bagaimananya ini yang kita serahkan kepada Allah. Ilmu tentang bagaimananya ini yang kita tafwid diserahkan kepada Allah tentang bagaimananya. Tetapi kita meyakini sesuai dengan nas. Ditetapkan nas itu dengan makna yang ada tanpa menolaknya. Dan tanpa menafsirkan dengan tafsiran seperti manusia. Bagaimananya kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Faqad ikhwan. Bedanya kalau kita bicara masalah manusia. Jenengan kenal. Asmane sinten, no? Pak Kanto. Ya, kenal Pak Kanto? Pak Kanto kayak apa wong ya? Ya, Pak Kanto dari Gunung Karang. Ya, yes lah, Pak Kanto long. Pak Kanto mek wong, ya wong sewong lah. Pada dene wong liya lah paling ya matane loro, kupinge. Kados niku mboten nyenen, Pak. Matane telu apa papat? Karena ada makhluk lain yang setara, yang sejenis. Manusia itu banyak, ya kurang lebih seperti manusia yang lain. Oh ya sudah, boklo gede dhuwur kayak Gunung Slamet. Ya orang mungkin mung kayak wong, oh wong nyesewong. Tapi kalau bicara masalah Allah, mau menyamakan dengan siapa? Hah? Mau menggambarkan kayak apa? Pernah ada seorang, apakah pernah ada seorang yang melihatnya? Tidak ada, kaum muslimin. Kita mengenal Allah, pencipta kita melalui wahyu. Wahyu itu Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai sini bisa dipahami hadirin. Oh, munadan nggih. Munadan ini baru mulai, Pak. Teramat panjang pembahasan asmat. Asma sifat terlalu panjang, tapi mudah-mudahan dengan lambat laun kita akan bisa memahaminya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada talim kita yang pertama ini. Insyaallah ba'da salat isya kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.